Apakah diperbolehkan mengambil faedah-faedah sendiri dari Al-Quran dan Sunnah setelah mengambil keterangan atau faedah-faedah dari ulama? Apakah dibolehkan mengambil faedah-faedah sendiri dari Al-Quran dan Sunnah? Iya. Setelah mengambil keterangan dan faedah-faedah dari para ulama. Seorang yang beristinbat atau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah haruslah memiliki ilmu tentangnya. Haruslah memiliki ilmu tentangnya. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan para ulama. Ya. Sepanjang dia berjalan dengan hal tersebut, maka tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Ya. Bukan melakukan sesuatu yang baru, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.